من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas mengenai bab muraqabah, bab mengenai yaitu perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yang kita sudah mengetahui bahwasanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang terluputkan sedikit pun dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pula suara, satupun suara yang kemudian terluput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, bahkan sampai yang ada di dalam hati-hati kita sendiri ya, yang kemudian tidak kita ucapkan, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat, yang kemudian melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma tukhfi sudur, dan juga apa-apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, yaitu yang ada di dalam hati-hati manusia, dari perkataan-perkataan ataupun dari kemudian rencana-rencana yang disembunyikan oleh seorang dalam dadanya, dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Apabila engkau kemudian menjaharkan, mengeraskan suaramu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang rahasia. Perkara yang rahasia itu apa yang kemudian diperbincangkan oleh sebagian orang dan kemudian dirahasiakan sama lain, tidak kemudian ingin diketahui oleh manusia yang lainnya. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi, dan yang lebih kemudian tidak nampak lagi. Apa yang lebih tidak nampak lagi? Yaitu apa yang disembunyikan oleh seorang dalam dadanya. Bukan hanya sekedar rahasia, cuma satu orang yang mengetahui, yaitu apa yang kemudian, atau seorang lagi yang kemudian menyembunyikan perkataan atau kemudian merencanakan suatu perkara di dalam hatinya. Ada perkara-perkara buruk, perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara kejahatan. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, maka hendaknya seorang betul-betul yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada di dalam hatinya, walaupun Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak akan menghukum, mengazab seorang hamba dengan apa yang kemudian ada dalam hatinya selama dia tidak melakukannya, selama dia tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang sudah diniatkannya, yang sudah dia berangan-angan untuk melakukannya. Selama belum diperbuat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, tidak kemudian menghukum seseorang dengan apa yang terlintas atau apa yang diniatkan dalam hatinya. Maka dalam bab al-muraqabah ini kita telah melewati ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tinggal kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab ini. Adapun hadis yang pertama adalah hadis yang cukup panjang yang dikenal dengan nama hadis Jibril. Kenapa kok dikenal dengan nama hadis Jibril? Bukan karena Jibril yang meriwayatkannya, bukan, tapi dikarenakan yang menjadi inti kisah dalam hadis ini yaitu bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang tiga perkara. Yang kemudian atau bertanya tentang itu tiga perkara. Yang kemudian bukan berarti Jibril ketika bertanya tersebut, ya, beliau alaihi salam yaitu Jibril bukan berarti beliau tidak mengetahui jawabannya. Jibril alaihi salam mengetahui jawabannya, cuma datang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan supaya umatnya dan para sahabat mendapatkan ilmu dari penjelasan dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat agung dikarenakan di dalam hadis ini yaitu terkandung inti ajaran daripada agama Islam. Maka insyaallah kita akan membaca hadis ini secara menyeluruh lebih dahulu sebelum kemudian kita berusaha untuk menjelaskannya sepotong demi sepotong daripada hadis ini. Berkata penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang menyangkut bab ini yaitu bab al-muraqabah. Fal awwal, hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaa yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba 'alaina rajulun syadid bayan thiyab. Tiba-tiba datang kepada kami seorang yang benar-benar putih pakaiannya, syadid sawad syi'ar, yang begitu hitam legam rambutnya, la yura 'alaihi atharu sahar, tidak nampak padanya ada bekas-bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahui mengenal orang tadi, hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang tersebut datang atau duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka kemudian orang tadi menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapannya, wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi, dan kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, maka kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Untuk diketahui, untuk awal-awal hadis ini para sahabat belum mengetahui siapa orang yang datang ini. Yang jelas orang tadi orang yang betul-betul rapi, putih bajunya, kemudian juga betul-betul hitam legam rambutnya. Dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, Islam adalah bahwa engkau bersyahadat mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, وتقيم الصلاة وتقوم صلاة وتؤتي الزكاة dan engkau menunaikan zakat, وتصوم رمضان dan engkau melakukan puasa pada bulan Ramadan, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا dan engkau melakukan ibadah berhaji ke bait rumah bait rumah Allah Subhanahu wa taala apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanan tersebut, menempuh perjalanan menuju Baitullah yaitu Ka'bah Al-Musharrafah. Qala, orang beliau berkata, sadaqta. Benar, apa benar jawabannya? Jadi apa dia tahu? Jawabannya sebetulnya. Jadi ketika Rasulullah SAW menjawab, dia mengetahui maksudnya itu adalah jawabannya benar. Bisa membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Maka kami heran dari orang ini. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Dia bertanya tanda tidak tahu, tapi dia kemudian membenarkan tandanya dia tahu. Tahu apa tidak tahu orang ini? Seperti itu. Mengherankan. Qala fakhbirni 'anil iman. Maka dia pun berkata, beritahukan kepada aku tentang apa itu keimanan. Qala, maka Nabi pun bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat dan kemudian beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik atau kemudian takdir yang buruk. Tadi ketika kita yang mengaku Islam, dijawab dengan rukun Islam. Menjawab tentang atau Rasulullah SAW menyebutkan rukun-rukun Islam. Dan ketika ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menjawab tentang rukun-rukun iman. Ini adalah perkara yang sangat penting, sangat mendasar dalam agama Islam. Rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Ya. Disebutkan dan dirangkum dalam hadis ini. Dan para ulama kemudian mengambil dari hadis ini kesimpulan bahwasanya apa yang disebut dalam hadis ini adalah rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Ya. Itu perkara yang kemudian sangat penting dalam keislaman seseorang dan perkara yang sangat penting dalam keimanan seseorang. Ya. Itu yang dinamakan rukun. Yang dinamakan rukun. Kemudian sekali lagi dia berkata, qala shadaqta. Dia pun berkata, engkau benar. Qala akhbirni 'anil ihsan. Maka sekali lagi orang tadi bertanya, beritahukan kepada aku tentang ihsan. Apa itu perkara ihsan? Jadi ini Islam tingkatan yang di bawah dari agama ini. Iman tingkatan di atasnya. Kemudian ihsan yang lebih tinggi daripada itu. Kemudian bertanya tentang ihsan, tingkatan yang tertinggi daripada agama Islam. Qala anta'budallaha ka'annaka tarah. Beliau pun menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka apabila engkau tidak mampu untuk melakukannya, maka sungguhnya dia melihat engkau. Jadi ada dua tingkatan. Kalau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang paling tinggi paling baik. Kalau tidak bisa, ada tingkatan yang kedua daripada ihsan, yaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia ketika dia beribadah. Ini inti daripada hadis ini yang berkaitan dengan bab kita, bab muraqabah. Namun kemudian disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan sepenuhnya. Kita lanjutkan. Qala akhbirni 'an sa'ah. Maka dia pun kemudian bertanya lagi. Maka ternyata ada empat perkara yang ditanyakan. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian yang ketiga atau yang keempat, yang terakhir ditanyakan beritahukan kepada tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Itu kapan datangnya? Kapan terjadinya? Qala man mas'ulun 'anha bi'alam min as-sa'il. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. sama-sama tidak tahu yang maksud kapan terjadinya dari hari kiamat tersebut. Qala fakhbirni an amaratiha. Ada lagi perkara. Ya. Ditanyakan lagi, maka beritakan kepada tentang tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya saja. Tanda-tanda dari hari kiamat tadi. Apa yang kemudian akan muncul nanti pada akhir zaman menunjukkan bahwasannya hari kiamat telah dekat. Qala, maka Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha, bahwasanya budak perempuan itu nanti akan melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-alata bi'an asya'i yataqawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, orang-orang miskin yang menggembalakan kambing, yataqawaluna fil bunyan. Kemudian mereka berusaha untuk berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Nanti kita jelaskan pada kesempatan berikutnya tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hari ini secara lebih terperinci. Tsumma talaq, kemudian orang tersebut pun pergi. Falabithtu maliyan, maka aku pun bertahan untuk beberapa lama. Atau kemudian lewat beberapa waktu dari saat pertemuan tersebut antara Rasulullah SAW dan orang asli tadi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda dan bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri man yas'al, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya kepada itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, maka aku pun berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Siapa orang tadi? Orang misterius yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka di sini Rasulullah SAW kemudian menjawab dan kemudian membuka siapa sebetulnya orang yang datang tadi. Qala fa innahu Jibril ataku yu'allimukum amra dinikum. Bahwasanya sungguhnya orang itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk kemudian mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di sini kita bahas dari awal hadis supaya lebih bisa menggali apa yang terkandung dari hadis ini. Kemudian hadis ini dijelaskan dengan benar-benar panjang oleh Syekh Al-Utsaimin di sini dalam kitab ini. Kita akan mengambil intisari dan perkara-perkara penting dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Bahwasanya di sini Umar berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang seperti itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Dan duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat untuk perkara-perkara yang bermanfaat, yaitu untuk menyampaikan ilmu kepada mereka, ataupun kemudian para sahabat memiliki permasalahan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya diketahui bagaimana jawabannya, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh sang sahabat tadi, atau kemudian juga untuk merencanakan tentang perkara jihad, permasalahan jihad misalnya, atau kemudian juga mengurusi perkara-perkara kaum muslimin yang lainnya. Bukan duduk-duduk yang sering ya kita lakukannya, yaitu duduk-duduk untuk sekedar ya meluangkan waktu bersantai-santai. Walaupun yang seperti itu pun bukan sesuatu yang diharamkan, bukan ya. Namun apabila kita mau melakukan sesuatu yang lebih afdal, yang lebih bermanfaat, maka sungguh itu sesuatu yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga waktu dia untuk selalu berada dalam keadaan tak berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu yang beliau lalui, bisa jadi beliau bersama keluarganya. Bersama keluarganya pun beliau ketika di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Disebut dalam satu riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah dia menjahit tapainya sendiri, yaitu ketika ada yang robek ditambal. Ketika sendalnya lepas, misalnya beliau yang kemudian memperbaikinya. Dan juga beliau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan beliau, seperti memerah susu dari kambing dan yang lain sebagainya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama keluarganya. Kemudian ketika bersama para sahabat, beliau ketika di masjid mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, ataupun beliau meluangkan waktunya untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Ketika melihat dari kalangan para sahabat ada yang tidak hadir untuk sholat lima waktu, ditanya oleh Rasulullah, di mana bulan? Ketika diketahui bahwasanya orang tersebut sakit, beliau meluangkan waktu untuk mengunjungi orang yang sakit tersebut. Atau kemudian berziarah kepada orang-orang dekat beliau, keluarga ataupun teman-teman beliau, para sahabat beliau. Tidaklah berlalu suatu waktu pun kecuali beliau berada dalam keadaan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjaga waktunya. Adapun manusia pada zaman ini, di antaranya kita semuanya, betul-betul yaitu seakan-akan waktu itu sangat murah. Padahal sebetulnya kalau seorang mengetahui hakikat waktu tersebut, dia betul-betul pasti akan menjaganya. Itu adalah harta yang sangat berharga. Buktinya apa? Buktinya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang yang pada hari kiamat. Atau datang padanya maut, datang padanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang tersebut, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kepada salah seorang dari mereka, Allah alam ini, Allah alam adalah membicarakan tentang yaitu orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, maka dia berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku untuk hidup kembali. Nah, dia ingin dikembalikan untuk hidup itu untuk apa? Apakah untuk bersenang-senang lagi, untuk menikmati kekayaannya lagi, untuk duduk dan bercengkrama dengan keluarganya lagi, untuk duduk bersama teman-temannya lagi, membuang-buang waktunya lagi, atau untuk apa? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, yaitu supaya aku bisa beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Tidak mau kemudian meluangkannya untuk perkara-perkara yang kemudian dia biasa nikmati, kelezatan-kelezatan duniawi ini. Tidak, untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh, ingin mempergunakan waktunya ketika dia dikembalikan untuk beramal soleh. Yang selama ini dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang soleh, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak mungkin kembali sudah. Yang berlalu. Waktu tidak mungkin kemudian diputarbalikkan. Yang sudah besar ya, sudah dewasa, tidak mungkin menjadikan anak-anak lagi. Yang sudah tua, tidak mungkin kemudian kembali menjadi pemuda lagi. Tidak mungkin kemudian menjadi kuat dan bertenaga lagi. Yang sudah mati, datang waktunya mati. Tidak mungkin kembali untuk hidup walaupun sedetik saja atau 5 menit saja. untuk kemudian berzikir misalnya bertasbih atau melakukan sholat dua rakaat, padahal dia sangat ingin untuk melakukannya. Kembali untuk berzikir subhanallah saja itu adalah sesuatu yang kemudian sangat bermanfaat baginya. Apalagi orang-orang kafir, ya, mereka mungkin yaitu berangan-angan untuk ditambah sedikit umurnya supaya bisa bertaubat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka dalam suatu bait syair dikatakan, al-waqtu an tasuma ani tabihi wa urahu asra'u ma 'alayka yadhi'u. Sungguhnya waktu itu adalah suatu yang paling berharga untuk kamu perhatikan. Betul-betul jaga waktumu. Ini dari satu sisi ini paling berharga untuk dilakukan atau dijaga. Tapi dari sisi yang lain, wa inna wa ara wa ura annahu asra'u ma 'alayka yadhi'u. Dan aku menganggap bahwasanya waktu itu paling cepat hilangnya. Paling penting untuk dijaga, tapi paling cepat hilangnya. Kita duduk sebentar bersama teman-teman kita, pengennya sebentar, tapi ketika diajar ternyata 1 jam, 1.5 jam, 2 jam, manfaatnya tidak ada. Tidak ada. Sangat cepat hilangnya dan berlalunya waktu tersebut, yang apabila sebenarnya kita mau, apabila kita mau meluangkannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya membaca Al-Qur'an saja. Berapa halaman yang akan kita baca? Kalau mau dihitung dengan huruf berapa? Padahal 1 huruf berapa? Pahalanya 10 pahala 1 huruf. 1 halaman berapa? 100 huruf. Untuk kemudian misalnya 1 jam kita membaca, berapa 1000 huruf yang kita baca? Dan kemudian berapa puluh ribu pahala yang kita dapatkan. Bukan rupiah ya, pahala. $4 ya, pahala. $1 mau tahu pahala, jangan dibandingkan. Berapa puluh ribu pahala yang kita dapatkan. Ya, dalam waktu sekian jam tersebut. Ya. Maka itulah faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini, menjaga waktu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga waktunya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini. Kemudian Umar melanjutkan, "Ithala 'alaina rajulun syadid bayad al-thiyab." Ketika muncul atau tiba-tiba muncul kepada kami seorang yang benar-benar putih bajunya, syadidun sawadi syar, betul-betul hitam legam rambutnya, la yura alaihi athar as-safar, tidak terlihat padanya ada tanda-tanda bekas melakukan perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahuinya. Ini sebenarnya Umar radhiyallahu anhu sedang menyatakan keheranannya. Kalau bagi yang memahami apa yang disebut oleh Umar di sini, sebenarnya ini menunjukkan bagaimana herannya Umar tentang orang ini. Itu betul aneh. Dari mana anehnya? Yaitu orang tadi ketika datang tidak ada tanda-tanda safar. Kalau seorang yang melakukan perjalanan jauh pada zaman dahulu ya, tentu saja pakaiannya busuk. Kenapa? Karena daratannya semuanya pasir. Pada zaman tersebut di jazirah, di dekat-dekat kota Mekah atau di daerah kota Madinah, ya. Di kota Madinah, tidak ada tanda-tanda safar. Pakaiannya bersih. Kemudian juga rambutnya pun hitam, tidak kusut, tidak kemudian banyak debunya. Berarti dia sebetulnya seharusnya orang situ saja, orang Madinah. Tapi kalau orang Madinah, di sini pada sebutkan wala ya'rifuhu minna, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahui, orang tadi tidak ada yang mengenalnya. Kalau orang Madinah, kalau tidak ada yang mengenalnya. Tapi kalau orang dari jauh, kok nggak ada tanda-tanda safar ya? Ya kalau kita yang kemudian mengetahui Jibril ya gak heran, turun dari langit, turun dari langit. Maksudnya Jibril diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berwahyu. Lagi pula, ini juga kemudian menunjukkan yaitu bahwasanya hendaknya seorang yang hendak menuntut ilmu. Di sini juga ada adab yang diajarkan oleh Jibril untuk datang ke majelis ilmu dengan betul-betul keadaan yang sama, yaitu sempurna, rapi. Walau kemudian acak-acakan dan kemudian dengan pakaian yang asal-asalan, pakaian kotor pun dipakai untuk menduduk apa datang ke majelis ilmu, tidak. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Maka ini para sahabat keheranan dengan keadaan orang tadi asing, tidak diketahui siapa dia, tapi kok tidak ada tanda-tanda safar padanya. Dan sebagaimana kita ketahui pada akhir hadis tadi, maksudnya orang ini adalah sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maksudnya malaikat Jibril pada asalnya bukanlah berwujud seperti yang digambarkan di sini, seperti manusia biasa. Kemudian yaitu apa, betul-betul putih pakaiannya dan begitu hitam rambutnya. Namun malaikat Jibril pada asalnya adalah makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat besar. Ya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya dua kali saja, yaitu kali pertama ketika beliau melihat malaikat Jibril di dekat gua Hira, dan kali kedua ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj, yaitu naik ke langit yang ketujuh untuk kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada beliau, diperintahkan untuk melakukan sholat lima waktu. Itu kali yang kedua. Di Sidratul Muntaha, di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Dan kedua kesempatan tadi, kedua yaitu kondisi di mana Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya dikisahkan atau disebutkan dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Alamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepada beliau oleh Rasulullah SAW oleh malaikat yang betul-betul memiliki kekuatan. Zulmirrahim tastawa, yang memiliki kekuatan tastawa. Dan kemudian Jibril tadi beristiwa, bersemayam, yaitu kemudian Jibril itu berada di atas ketika itu, ketika Rasulullah SAW melihat beliau atau melihat Jibril tadi ketika pertama kali di dekat gua Hira. Wa huwa bil ufuqil a'la, dalam keadaan Jibril itu ada di ufuk yang tinggi. Dilihat pada yaitu bentuknya dan wujudnya asli. Tsumma dana fadalla, kemudian Jibril mendekat dan semakin mendekat kepada Rasulullah SAW. Fakana qaba qausaini aw adna, maka kemudian Jibril menjadi sedekat yaitu sejarah dua busur, busur panah, sejarah dua busur panah dari Rasulullah SAW, atau lebih dekat daripada itu. Ini menceritakan tentang kedatangan Jibril yang pertama kali kepada yaitu Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu untuk pertama kali, yaitu turunnya surat Al-Alaq, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang Rasulullah SAW menyatakan dan kemudian menceritakan tentang peristiwa tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW ketika melihat Jibril, Jibril tadi memiliki sittumi'ah junah, yaitu apa? 600 sayap. yang kemudian satu sayapnya saja sudah memenuhi ufuk, memenuhi ufuk sangat besarnya Jibril ketika dalam wujudnya yang asli, ketika dalam wujudnya yang asli. Adapun yang kedua, ketika Rasulullah SAW melihat Jibril di Sidratul Muntaha, hari itu di firman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najm 3 ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Rasulullah SAW telah melihatnya pada kesempatan yang lain. Ayat Sidratul Muntaha, di sisi Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud yang sebenarnya untuk kali kedua. Ya. Adapun pada setiap harinya, ketika Jibril mengantarkan wahyu kepada Rasulullah SAW, demikian pula pada hadis yang kita baca ini, Jibril yaitu menjelma menjadi seorang manusia, bukan pada wujud aslinya. Kalau wujud aslinya itu apa? Memiliki sayap, memiliki sayap dan sangat besar. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, ja'al malaikati rusulan uli ajniha. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para malaikat, menciptakan para malaikat sebagai utusan-utusan uli ajniha, yang para malaikat tersebut memiliki sayap-sayap. Di sini apakah kemudian Jibril datang dalam ada sayapnya? Nah, tidak ada. Ya. Hanya sebagai manusia biasa, seperti manusia biasa. Ya. Jadi apa? Berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemampuan kepada Jibril alaihi salam dan juga kepada para malaikat, Allah a'lam, yaitu untuk kemudian menjelma dan kemudian berubah bentuk dan wujudnya menjadi manusia. Ini kemudian dilakukan oleh Jibril alaihi salam dalam hadis ini. Datang dan menjelma sebagai bentuk manusia, dalam bentuk manusia. Kemudian Umar melanjutkan apa yang beliau kisahkan, hatta jarasaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Sampai kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyandarkan dua lututnya di hadapan atau di lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditempelkan seperti itu. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Yang dimaksud adalah meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Orang yang datang tadi meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang tadi atau orang yang datang tadi betul-betul memiliki adab yang tinggi kepada Rasulullah SAW, memiliki adab yang tinggi dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Sampai seperti ini keadaannya, duduk dengan penuh adab di hadapan seorang yang akan mengajarinya ilmu. Kemudian orang tadi berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Di sini ada satu perkara pula yang kemudian tidak cocok dengan keadaan orang-orang Madinah ketika itu, dengan keadaan para sahabat, yaitu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Tidak ada sahabat yang kemudian yang ada di Madinah dimaksudkan, bukan sahabat kemudian secara umum yang datang dari pedalaman, tidak. Kalau ada yang memanggil ya Muhammad, berarti apa? Dipastikan oleh mereka adalah orang pedalaman, orang jauh. Padahal tadi apa? Tidak ada kelihatan tadi apa? Tanda-tanda perjalanan jauh pada orang tadi. Kalau para sahabat yang tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW, maka betul-betul mengetahui bagaimana beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, memanggil dengan panggilan kerasulan atau memanggil dengan panggilan kenabian, bukan langsung memanggil ya Muhammad. Dan inilah kemudian yang memang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam ini, di mana dalam surat An-Nur ayat ke 63 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'al du'a ar-rasul bainakum fa du'a ba'dikum ba'dha, jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian adalah seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Jangan panggil dengan itu nama. Kalau sebagian manusia kepada sebagian yang lainnya, panggil dengan nama. Ya fulan, ya fulan. Tapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan seperti itu. Panggil dengan panggilan yang penuh dengan adab. Panggil dengan panggilan yang penuh dengan hormat. Rasulullah, Nabi Allah, dan lain sebagainya. Ya. Ajaran yang seperti ini betul-betul dipahami oleh para sahabat yang tinggal di Madinah. Adapun orang-orang yang tinggal di pedalaman tidak terbiasa dengan adat yang seperti ini, bahkan mungkin tidak mengetahuinya, belum pernah mendengarkan tentang ajaran yang seperti ini, maka mereka ya ketika panggil Rasulullah ya santai saja ya Muhammad, ya Muhammad. Lalu yang seperti ini adalah sesuatu yang kemudian telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tadi pun bertanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW dengan menyebutkan rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Beliau mengatakan, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai rukun-rukun Islam ini, mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya tentang apa yang telah kita lalui dari pembahasan ini. Persilakan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan menyebutkan dua kalimat syahadat, dan memang ini adalah rukun Islam yang paling penting, yang merupakan kunci dari seseorang untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam. Tidak diterima keislaman seseorang apabila dia tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Harus dia bersaksi mengucapkan kalimat syahadat, dan harus dia meyakini dalam hatinya. Kalau seorang mengucapkannya tapi dia tidak meyakini dalam hatinya, maka kalimat ini tidak bermanfaat. Ini yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makna dari persyahadatan atau persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, makna kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwasanya benar-benar zat yang memiliki hak untuk disembah dan diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengakuinya dengan hati kita, bukan hanya kemudian berucap dengan lisan kita, namun kemudian dalam hati kita tidak mengakuinya. Kita tidak mengakuinya, harus kemudian cocok antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati seseorang. Ini makna dari la ilaha illallah, maksudnya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah di atas muka bumi ini, maka dia disembah dengan batil. Sebetulnya dia tidak berhak untuk disembah. Patung-patung yang ada, patung Buddha, dari itu kemudian juga patung Nabi Isa yang mereka mengatakan dengan yaitu Yesus, salib, dan yang lain sebagainya, tidak memiliki hak untuk disembah. Siapa yang kemudian berhak untuk disembah? Allah subhanahu wa ta'ala. saja. Ya. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy mereka tidak mau mengatakan kalimat ini, tidak mau mengatakan kalimat ini. Kenapa? Tahu maknanya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan apa? Harus meninggalkan untuk tidak beribadah kepada Hubal, tidak beribadah kepada Lat, tidak beribadah kepada Uzza, tidak beribadah kepada Isa wa Na'ilah, tidak beribadah kepada sumbangan-sumbangan mereka yang lainnya. Kita sebut yang sudah pernah kita sebutkan, sumbangan mereka ada banyak. Di sekitar Ka'bah saja ada berapa? 360 berhala sekitar Ka'bah ketika itu. Ketika zaman jahiliyah ada 360 Ka'bah, karena ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Yang kemudian ketika Fathu Mekah, kemenangan Rasulullah SAW atas kaum kafir Quraisy dan kemudian masuk ke Mekah, beliau menghancurkan berhala tersebut satu persatu dengan tangan beliau sendiri. Satu persatu berhala tersebut dihancurkan. Mereka atau kaum kafir Quraisy tidak mau mengucapkannya sama sekali, karena mengerti mana? La ilaha illallah, ketika sudah diucapkan bagaimana? Harus ditinggalkan semuanya. Maka mereka mengatakan aja ada ilaha illallah ini. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah kemudian dia menjadikan berhala-berhala atau dan sembah-sembah yang banyak ini yang biasa kami sembah, yang sudah disembah sejak zaman dahulu, nenek moyang kami, bapak-bapak kami mengagungkannya. Ini harus ditinggalkan, menyembah dan beribadah kepada satu sesembahan saja, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inna hadza la syai'un ujab. Subuh ini adalah sesuatu yang mengherankan bagi mereka, adalah sesuatu yang mengherankan bagi akal pikiran mereka yang kemudian sudah jauh terpengaruh dan kemudian sudah tertanam di dalam benak mereka keyakinan dan akidah kesyirikan. Bahwasanya mereka ini adalah semuanya apa? Patung-patung yang itu berhak diibadahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sesuatu yang kemudian sangat yaitu mengherankan. Sudah masuk lagi, insyaAllah. InsyaAllah kita tutupkan sampai di sini dan insyaAllah akan kita bahas tentang perkara-perkara rukun Islam pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.